atau apa berpahala atau tidaknya mengamalkan ilmu umum tergantung manfaat dan madaratnya. Ilmu komputer bisa berdosa ketika mempraktekannya, kalau ketika dipraktekan yang apa namanya, yang dipraktekannya itu program yang menyesatkan, umpamanya internet itu kemudian dibuka homepage yang berbau maksiat, ada homepage Playboy, ya dosa dengan itu. Bukan dosa menggunakan internetnya, tapi dosa karena membuka homepage itunya. Ada homepage Islam, homepage istifta, itu bagus, bisa bermanfaat. Jadi berpahala atau tidaknya penerapan ilmu-ilmu yang lain dilihat dari manfaat. Kalau bermanfaat berpahala, kalau madarat dosa. Ilmu kedokteran diamalkan manfaat, itu berpahala, menyembuhkan orang yang sakit. Tapi bisa berdosa juga apabila dipakai untuk maksiat. Umpamanya ada apa namanya, orang yang mau KB dengan cara tubektomi atau vasektomi, padahal dia tidak darurat untuk itu dilakukan, itu dosa. Dua-duanya, ya dokternya ya orang ya pasiennya itu. Jadi ilmu-ilmu umum bisa berpahala kalau ada manfaat, kalau dipraktekkan, dan bisa berdosa kalau madarat. Tapi kalau ilmu syar'i semuanya pahala kalau diterapkan, tidak ada dosa. Wallahu a'lam. Bagaimana agar senantiasa bersemangat menuntut ilmu, apalagi bagi yang belajar di pesantren. Yang belajar di situ menjadi rutinitas yang terkadang timbul jenuh dan kadang melemahkan syahwat semangatnya, melemahkan semangat belajarnya. Ada banyak cara agar selalu semangat mencari ilmu. Pertama, ikhtiar batin kita berupa berdoa. Berdoa agar Allah memberikan semangat dan tidak memberikan kejenuhan. Kedua, mengingat-ingat keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dengan mengingat keutamaan yang berilmu dan orang-orangnya, kita akan terdorong terus untuk seperti itu. Ketiga, ikhtiar lahir berupa yang berkaitan dengan masalah metoda. Kalau metodanya begitu menjenuhkan, ubah. Umpamanya ustaznya setiap ngajar itu selalu bikin ngantuk, kita jangan diam. Ustaz usul nih, setiap ngajar ustaz ini bikin ngantuk, gak apa-apa. Usul, bagaimana kalau metode yang diubah dengan sistem diskusi? Atau kejenuhan itu karena terus menerus yang terdengar itu suara ustaz dengan nada yang seperti itu. Coba divariasikan, terdengarkan suara orang lain. Umpamanya ketika membaca ayat atau hadis, suruh salah seorang mustami membaca. Itu akan ada perubahan suasana. Perubahan juga input yang masuk ke dalam telinga dia. Yang tadinya suaranya ustaz terus bosan, sekarang ada suara ikhwan. Apalagi ikhwan tersebut ma'ruf lagi, aktif, aduh senang. Akhirnya berubah suasana. Itu yang berkaitan dengan metode. Jadi ada banyak cara agar kita tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Wallahu'alam. Bagaimana agar ilmu itu menjadi basyarah bagi hati orang yang menuntutnya? Kan pada kenyataan ada yang banyak mempunyai dan paham ilmu din, tapi dari akhlaknya, perkataannya sering menyakiti orang lain. Iya, itu berarti orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Kalau ada orang berilmu tapi omongannya selalu menyakiti, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Sebab diantara ilmu yang pasti dia ketahui, dilarang menyakiti orang lain. Kan begitu. Tidak boleh menyakiti orang lain. Caranya agar ilmu itu menjadi basyirah, amalkan, ajarkan kepada orang lain. Insya Allah ilmu itu akan menjadi basyirah. Bagaimana jika kita diundang pengajian, tapi yang mengisinya dari orang harokah umpama Hizb Tahrir, bolehkah kita datang? Gak boleh. Itu banyak hadis dan banyak atar sahabat dan perkataan para ulama yang melarang seperti itu. Di antaranya adalah bahwa din ini wahyu Allah atau syariat Allah. Falyandur ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara memperhatikan min aina akhadha dinahu, dari mana dia mengambil dinnya ini. Kalau dinnya diambil dari orang ahlul bidah, orang-orang sesat, ya akan kesesatan pula yang akan kita ambil. Maukah kita? Tentu saja tidak mau. Ini pernah kita bahas dan sering ketika membahas aqidatus salaf ashabil hadis, ketika juga membahas apa sih? Kitab Salaf Suyuh. Ketika juga membahas kitab apa namanya? Al-Qaulul Ma'thur dan yang lain-lainnya. Dan bolehkah kita datang dengan tujuan untuk mendebat mereka? Jangan, jangan debat. Di forum seperti itu jangan. Atau dengan tujuan ingin tahu sejauh mana dan apa yang mereka sampaikan. Tergantung kitanya. Kalau kitanya orang yang sudah paham sekali manhaj dan akidah yang benar, kemudian dijamin tidak akan terpengaruh oleh omongan mereka. Kemudian ada memang keuntungan kita mengetahui hujah mereka, mengetahui sejauh mana pengaruh ilmu yang mereka sampaikan kepada mustami'nya dan seterusnya, maka bisa ada manfaat. Tapi kalau kitanya belum paham benar sehingga khawatir terpengaruh, maka tidak boleh. Bagaimana kriteria bagi orang yang menyampaikan ilmu? Apakah ada kriteria khusus? Kriterianya asal orang itu paham tentang apa yang disampaikan dengan benar. Kalau tidak paham, ya tidak boleh dia menyampaikan, khawatir salah. Dia sendiri belum paham, bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Nanti itu terbahas dalam Hilyatul Thalibil Ilm ya. Akhwat yang bertanya harus ikut program itu nanti. Boleh enggak kita minta bayaran dari mengajar? Tergantung mengajar apa nih. Kalau mengajar Al-Quran, mengajar Islam, mentarifkan tidak boleh. Tapi kalau umpamanya ilmu komputer ngajar, kalau enggak dibayar mana mau ya. Makanya ini salah satu perbedaan antara ilmu syar'i dengan ilmu yang lainnya. Kalau mengajar komputer, mengajar yang lain-lainnya, minta aja bayaran. Sebab itu kerja, jual jasa. Tapi kalau umpamanya mengajarkan Islam, maka tidak boleh meminta bayaran. Tapi kalau kita tidak meniatkan, setelah mengajar terus dikasih, dan tidak berharap, ya boleh diterima. Tolong ceritakan tentang Nabi yang melarang sahabat menyampaikan suatu ilmu atau hadis karena takut umat berleha-leha ini. Iya, ada hadisnya, pernah kita bahas dalam Fathul Majid. Ketika umpamanya Mu'adz bin Jabal, kalau gak salah Mu'adz ya, yang menyatakan bahwa semua umat itu ketika ya Mu'adz atadri atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Itu ya Mu'adz bin Jabal. Tahukah kamu apakah hak Allah terhadap hambanya dan hak hambanya terhadap Allah? Dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu dikatakan bahwa hak Allah terhadap hambanya adalah tidak disekutukan. Adapun hak hamba terhadap Allah, maka Allah tidak akan mengadab dia selama tidak menyekutukan. Kata Mu'adz, afala ubasyirun nas? Boleh enggak saya sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Kata Rasul, jangan. Karena mereka nanti akan berleha-leha dan bersandar kepada hal ini, kemudian berbuat maksiat asal tidak syirik. Nah itu. Ada hadis tentang masalah ini. Dan hadisnya sahih, pernah kita bahas dalam kitab Fathul Majid. Wallahu a'lam. Ya, sudah sampai di sini saja dulu. Kalau ada satu lagi, silakan. Kita belajar atau mengikuti majelis taklim yang manhajnya bukan. Boleh nggak kita menghadiri majelis taklim yang manhajnya bukan manhaj salaf? Ada berapa kemungkinan kalau bukan manhaj salaf? Mungkin dia Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah, termasuk yang tadi disebutkan Hizbut Tahrir atau yang lainan, yang di dalamnya kalau bukan bermanhaj salaf pasti ada kebidahan, pasti ada penyimpangan. Terutama dalam masalah akidah dan manhaj. Maka kita tidak boleh hadir dalam majelis seperti itu. Itu seringkali kita jelaskan ya. Nanti akan lebih terjelaskan di dalam masalah manhaj yang belum tuntas terbahas. Mudah-mudahan ada yang membahasnya nanti oleh Ustaz Abu Iksan. Tanyakan kepada dia tentang masalah-masalah yang seperti itu. Sudah demikian saja untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Alhamdulillah. Untuk sekarang, materi yang tadinya akan diberikan hari Ahad besok, yaitu tentang pentingnya ilmu syar'i, kita akan ajukan sekarang. Akan tetapi, biasanya di awal materi-materi daurah ini, kita akan menyodorkan dulu materi yang berupa petunjuk, resep tentang sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar ilmu yang dimilikinya ini benar-benar bermanfaat bagi diri dan masyarakat pada umumnya, dunia dan akhirat. Sebab banyak orang yang sepanjang usianya dihabiskan untuk mencari ilmu. Beberapa buah gelar akademis itu tertampang di depan namanya, yang merupakan pengakuan orang terhadap kualitas ilmu orang tersebut. Akan tetapi, gelar yang demikian banyak itu seringkali tidak bermanfaat bagi diri dan keluarganya, juga masyarakat pada umumnya, hanya karena beberapa faktor yang datang dari pribadi orang tersebut. Kalau kita perhatikan kualitas ilmu para ulama zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang, maka kita melihat perbandingan yang sangat jauh sekali. Dahulu, para ulama sampai hafal berjuta-juta hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka bergelar Amirul Mu'minina fil hadis, artinya orang-orang yang mempunyai hafalan hadis lebih dari 1 juta hadis. Dan yang dihafal bukan hanya matan, tapi juga dengan sanad. Padahal sarana dan prasarana yang ada saat itu dibanding yang ada sekarang sangat jauh sekali. Dahulu transportasi itu paling hebat kuda. Sekarang kan ada pesawat. Keliling dunia pun hanya beberapa jam sampai. Tapi kalau dahulu, untuk mencari satu hadis saja, itu harus mengadakan perjalanan berbulan-bulan dengan bekal yang banyak, penderitaan yang juga berat. Dan kadang-kadang hadis yang mau diambilnya itu tidak didapatkan hanya karena orang yang akan didatanginya tidak ada atau sudah keburu meninggal. Kedua, dari segi sarana tulis-menulis. Kalau zaman dahulu, mereka menulis dengan kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam danau. Yaitu sejenis alat tulis yang tidak mempunyai tinta dari dalam, tapi cuma dicelupkan ke tinta, dituliskan. Sebaris, habis. Celupkan lagi, tuliskan. Sebaris, habis. Pilih. Juga bukan di kertas. Belum ada kertas saat itu barangkali. Tapi di kulit-kulit binatang. Di kulit-kulit kayu, di daun-daun tertentu, di kain seperti itu. Kalau sekarang, kita punya alat tulis yang beribu-ribu. Kalimat pun kita tidak habis, bahkan tidak membutuhkan alat tulis dengan tangan, cukup dengan komputer. Disuntik sampai kita lelah pun, itu tetap masih bisa dipakai. Itu zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kemudian alat komunikasi. Dahulu tidak ada kantor pos atau telepon atau internet. Kalau sekarang internet. Sekarang kita bisa ngobrol dengan orang di negara lain, seketika itu juga melalui internet atau MI. Kalau dulu tidak ada. juga dari segi fasilitas penerangan. Dulu belum ada listrik, hanya sekedar cempor, lilin, lilin juga belum ada, atau yang sebangsanya. Kalau sekarang beribu-ribu watt pun bisa kita hasilkan. Jadi sarana dan fasilitas dulu dengan sekarang jauh memadai sekarang. Tapi kita lihat kualitas ilmu para ulama zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang berbeda sangat jauh. Mestinya melihat fasilitas yang demikian jauh, ulama-ulama sekarang, orang-orang sekarang mesti ilmunya jauh lebih hebat daripada ulama-ulama zaman dahulu, mestinya. Tapi kenyataannya terbalik. Ulama-ulama zaman dahulu mampu melahirkan ratusan kitab, judul kitab. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang ditemukan saja kitabnya itu lebih dari 500 judul. Itu yang ditemukan, belum yang tidak ditemukan, yang terbakar, yang apa hilang, yang sobek, yang tertimbun, segala-galanya. Demikian juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, lebih dari 500 judul. Dengan fasilitas yang sangat minim pada zamannya. Lihat orang-orang pada zaman sekarang, baik daya hafalnya maupun karya tulisnya, kualitas ilmunya tidak ada yang menyamai, apalagi melebihi ulama-ulama zaman dahulu. Sekarang ini tidak ada seorang ulama pun yang bergelar al-hafid yang mampu minimal menghafalkan 300 ribu hadis. Kalau dahulu 1 juta hadis pun banyak, sekarang 100 ribu hadis pun sudah setelah Syekh Abdul bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala meninggal, tidak ada lagi orang yang hafal kutubut tis'ah. Kutubut tis'ah itu 9 kitab hadis, mulai dari Syekh Bukhari, Syekh Muslim, kitab-kitab sunnah, musnad, dan yang lain-lain. Tidak ada lagi yang hafal. Apalagi setelah Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal, tidak ada lagi gelar muhaddits yang layak disandangkan kepada orang-orang setelahnya. Nah, kenapa demikian? Kenapa ulama-ulama zaman dahulu tak tertandingi baik kualitas ataupun kuantitas ilmunya? Padahal sarana dan fasilitas yang mereka miliki dalam segala hal sangat minim, jauh berbeda dengan zaman kita sekarang. Ada beberapa sebab yang merupakan atau lebih merupakan faktor pribadi orang-orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam salah satu buku karangan beliau yang berjudul Kitabul Ilmi, beliau menyusun satu pasal dalam buku tersebut yang beliau beri judul Al-Asbabul Mu'inah ala Talabil Ilm, sebab-sebab atau beberapa perkara yang bisa membantu seseorang untuk mencari ilmu agar ilmunya bermanfaat. Kualitas hafalannya, kualitas daya analisisnya terhadap masalah, dan segala-galanya itu lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermutu dibandingkan dengan orang lain. Setidak-tidaknya ada 4 yang diterangkan di sini. Beberapa sifat yang wajib, mau tidak mau, harus dimiliki oleh seorang talibul ilm, oleh seorang pencari ilmu. Nah, ini ikhwan dan akhwat, saya ingatkan nanti, insya Allah kita mempunyai satu program, inginnya khusus membahas satu kitab yang sangat langka, luar biasa. Judulnya Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi para penuntut ilmu, susunan Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Tarik Kasim Anus secara rutin. Saya berharap ikhwan dan akhwat ikut kajian ini sehingga mengetahui apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu. Nah, faktor-faktor atau beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu sangat banyak. Di antaranya 4 yang terpenting. Pertama, yang tidak boleh dilupakan adalah takwa. Ini pertama. Kenapa demikian? Karena takwa merupakan wasiat Allah bagi manusia generasi awal sampai generasi yang terakhir. Allah nyatakan di dalam surah An-Nisa 131. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Jadi kepada umat yang dulu, juga kepada kalian, maksudnya umat Islam. Apa wasiatnya? Yaitu bertakwalah kalian kepada Allah. Ini wasiatnya. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya dan terpuji. Takwa juga menjadi wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Sebagaimana dalam salah satu khutbah pada waktu haji wada, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, kata Abu Umamah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajatil wada, faqala ittaqu rabbakum وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم." Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada. Dalam khutbahnya beliau berkata, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Laksanakan sholat kalian yang 5 waktu. Jalankan pula saum kalian sebulan penuh di bulan Ramadan. Tunaikan zakat-zakat harta kalian. Dan taatilah umara-umara pemimpin-pemimpin kalian. Maka kalian akan bisa memasuki jannah Rabb kalian. Bisa memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Kitabul Jumu'ah. Hadis ini pun menjelaskan wasiat Rasul SAW yang pertama di antara reng-rengan wasiatnya tadi adalah takwa. Ittaqu rabbakum. Demikian pula wasiat para sahabat kepada murid-muridnya, baik muridnya dari kalangan sahabat lain atau dari kalangan tabi'in, semuanya menomorsatukan wasiat takwa. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika diminta wasiat oleh seseorang, kata Ali, "Usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku dunya wal akhirah." Aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah yang pasti kamu akan menemuinya dan tidak ada kesudahan atau akhir dari hidupmu selain kepadanya. Dan dialah yang memiliki dunia dan akhirat. Ali bin Abi Thalib pun menulis surat kepada salah seorang saudaranya, yang di dalam suratnya itu berisi tentang wasiat-wasiat. Dan wasiat yang pertama adalah takwa. Kata Ali setelah hamdalah syahadat salawat, lalu amma ba'du, usika bitaqwallahi alladhi huwa najyuka fi sariratuka fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillah min balika ala kulli halin fi laylika wa nahari. Aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah yang merupakan kawanmu dalam kesendirianmu dan pengawasmu dalam keadaan engkau berada di tengah orang ramai dan seterusnya. Walhasil, takwa ini selalu menjadi wasiat, wasiat dari Allah, Rasulnya, para sahabat, orang-orang berilmu dan orang-orang yang soleh kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu pula lah, hal pertama yang wajib dimiliki oleh setiap thalibul ilm, setiap penuntut ilmu, adalah takwa. Karena nanti takwa ini besar sekali pengaruhnya kepada kualitas ilmu yang dimilikinya. Di dalam salah satu ayat, ditunjang juga dengan ayat-ayat lain, Allah berjanji akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa. Dijanji Allah. Dan menahan ilmu itu dari orang-orang ahli maksiat. Menahan itu artinya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 29. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan furqan bagi kalian. Allah pun akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah pemilik keutamaan yang agung. Di dalam ayat ini ada tiga faedah yang menjelaskan tiga keistimewaan atau keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang tiga-tiganya nanti berpengaruh besar kepada ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa tadi. Faedah pertama kata Allah dalam ayat ini, kalau kamu bertakwa, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Antara yang madarat dan yang manfaat. Antara benar dengan salah. Antara yang lurus dengan yang bengkok. Antara yang putih dengan yang hitam. Kira-kira apa yang bisa membedakan antara hak dan batil? Seseorang bisa tahu mana hak, mana batil, mana manfaat, mana madarat adalah ilmu. Itu yang dimaksud dengan furqan. Hak dan batil tidak bisa dibedakan dengan perasaan. Rasa-rasanya ini menurut perasaan saya ini benar. Tidak bisa. Atau tidak bisa juga dengan ditentukan dengan cara diundi. Menghitung kancing. Kayak kita menjawab multiple choice waktu ujian. Benar, salah, benar, bukan multiple choice itu. ABC, ABC, begitu. Tapi yang bisa membedakan antara hak dan batil adalah ilmu. Ini menunjukkan kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu. Yang dengan ilmu itu Allah akan kamu bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dengan salah, antara yang manfaat dengan yang mudharat. Ditunjang lagi dengan ayat yang lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 182. Tentang utang piutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Di akhir ayat itu, ini ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 182 ini terpanjang. Kalau dalam mushaf Al-Qur'an yang besar itu satu halaman penuh dari awal sampai akhir. Di akhir ayat yang terpanjang tadi Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa akan dimudahkan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyatakan bahwa yaftahu Allah 'ala al-insani min al-'ulum ma lam ma la yufta ma la yaftahu li ghairihi fa inna at-taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul 'ilm wa ziyadatul hifz. Allah akan membukakan bagi seorang yang bertakwa ilmu-ilmu yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena dengan takwa bisa teraih tambahan al-huda, petunjuk. Tambahan ilmu dan tambahan hifz, daya hafal. Oleh karena itu disebutkan tentang satu bait. Puisi kalau kita, satu bait syair susunan Imam Syafi'i rahimahullah yang di dalamnya menceritakan tentang pengalaman pribadi Imam Syafi'i. Beliau menyatakan syakautu ila waqi' su'ahifli fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada waqi', waqi' itu gurunya. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Hafalannya jelek, padahal sejelek-jelek hafalan Imam Syafi'i jauh lebih baik dibandingkan sebaik-baik hafalan orang zaman sekarang. Aku mengadukan kepada Imam Waqi tentang jeleknya daya hafal. Lalu beliau memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu Imam Waqi berkata, ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Ini pula lah yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam bukunya yang berjudul Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah Ta'ala. Ketika menjelaskan asbab wa turuqut tahsilil ilm, beberapa metode mencari ilmu, beliau menjelaskan ada 6 cara mencari ilmu. Yang pertama, kata beliau, harus banyak-banyak berdoa agar Allah memberikan ilmu kepadanya. Jadi, jangan lupa sepanjang daurah ini, selain kita sungguh-sungguh belajar menyerap materi, menjaga diri dari kemaksiatan, juga banyak-banyak berdoa. Ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah berikan saya pemahaman yang benar tentang ajaran. Sesering mungkin. Kemudian kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Saya tidak akan uraikan secara panjang lebar. Nah yang ketiga, wa minha kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, istinabu jami'il ma'asi bitaqwallahi azza wa jalla. Fa inna dhalika min a'zamil wasail ila usulil ilm. Yang ketiga, kata beliau, harus menjauhi semua kemaksiatan dengan bertakwa kepada Allah, karena hal ini seagung-agung cara dalam meraih ilmu. Lalu beliau mengutip dua ayat. Pertama surah Al-Baqarah ayat 182 yang menyatakan ittaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqullaha wa yu'allikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat 282 ya, bukan 182. Juga surah Al-Anfal ayat 29 tadi yang menyatakan kalau kalian bertakwa, Allah akan memberikan kefurqan kepada kalian. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bidzambi ya'maluhu. Aku yakin, kata beliau, kalau seseorang lupa terhadap ilmunya, maka diketahui bahwa dia telah melakukan satu kesalahan yang baru diamalkannya, satu dosa yang baru diamalkannya. Ucapan Ibn Mas'ud ini dikutip oleh Imam Ibn Abil Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Bahkan kecemerlangan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menyerap ilmu dari salah seorang gurunya, yaitu Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu melihat Imam Syafi'i cemerlang sekali. Di awal-awal belajarnya itu, sebelum belajar ke Imam Malik, Imam Syafi'i selain sudah menghafal Al-Quran, juga sudah hafal kitab Al-Muwatta, Sunan Imam Malik. Begitu datang, dia agak terlambat, kemudian di akhir saf, Imam Malik mengajarkan ilmu. Semua mencatat, semua menulis. Imam Syafi'i tidak. Diam saja. Beres pelajaran ditanya, kenapa kamu tidak mencatat, yang lain tidak? Kata Imam Syafi'i, saya sudah mencatat dalam hafalan saya. Coba terangkan lagi, apa yang saya utarakan tadi. Diterangkan oleh Imam Syafi'i dari awal sampai akhir, tidak ada yang kelewat sama sekali. Apa yang diutarakan oleh gurunya langsung dicatat dalam otak. Disip. Sehingga tinggal nanti itu dibuka lagi filenya, di enter sudah keluar. Bagi yang tidak mengerti komputer jadi sulit. Disip itu di apa ya? Disimpan di dalam memorinya. Makanya Imam Malik menyatakan kepada Imam Syafi'i, inni arallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah. Kata Imam Malik, aku melihat sesungguhnya Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan gelapnya maksiat. Itu kata Imam Malik radhiyallahu anhu kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dari semua penjelasan tadi, kita mengetahui betapa besar pengaruh takwa pada pribadi seseorang. Dan terutama dalam masalah ilmu. Dan betapa besar juga pengaruh dosa terhadap kualitas dan kuantitas ilmu seseorang. Sehingga Imam Syafi'i ketika mengadukan bahwa hafalannya sangat lemah, sangat jelek, artinya mudah lupa, diberikan bimbingan oleh gurunya, jauhi maksiat, karena Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang bermaksiat. Oh, ketemu ini penyebab kenapa kita ini terkena suatu penyakit yang disebut sulit hafal, gampang lupa. Sulit hafal, sulit mengerti. Sudah mengerti, sudah hafal, lupanya cepat sekali. Oh, mungkin karena banyaknya maksiat dan rendahnya kualitas takwa pada diri kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mensyaratkan seorang qadhi atau seorang hakim, dan seorang hakim pada zaman tersebut pasti ulama, sebab dia menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di kalangan sesama manusia yang menyangkut syariat. Tentu saja dia harus paham syariat, harus ulama. Ada beberapa syarat. Beliau katakan khamsun idza aqtal qadhi minhunna khuttatan kana fihi wasmah. Ada lima perkara. Bila